betapa ingin ku diami sebuah daerah seindah lakaran indah. Dunia angan-angan dan damai terlalu sempurna bagaikan gambaran syurga. Kesantunan bumi menjadi wirita, segalanya tunduk dalam ketaatan. Semua manusia merasa dirinya bersalah dan lantas memohon ampun. Mendermakan harta sehingga tiada siapa yang sudi menerimanya. Tiada terdengar tangis kelaparan, tiada sengketa peperangan. Aku padamkan mentari kehangatan dan aku nyalakan bulan kena kegelapan. Bintang ku sentuh, ku peti, ku tabur di jalanan, menjadi lampu alam berkelip-kelip. Segerakan para suami rela akui kelemahan. Ku padamkan mentari kehangatan, ku nyalakan bulan kena kegelapan. Sakitnya ibu melahirkan, para istri memukul diri kerana merasa derhaka pada suami. Keluarga bagai syurga disegerakan, para suami rela akui kelemahan.